Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Al-khairu wa syarru bima syi'atillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati para sesepuh, alim ulama, pemimpin umat, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya beserta istri dan keluarga beliau, kita doakan mata'an Allah bituli hayatihim, semoga Allah selalu memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan selalu menjadikan beliau perantara antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati juga para hadirin hadirat rahimahumullah, ketahuilah manusia adalah makhluk sosial. Manusia tak luput daripada kehidupan yang di dalamnya butuh akan bantuan manusia. Untuk itu manusia disebut makhluk sosial. Para hadirin hadirat rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial. Buktinya apa? Apabila ada satu manusia meninggal, maka manusia tersebut tidak mungkin menggali kuburannya sendiri. Mungkin? Tidak mungkin. Makanya ada satu profesi namanya tukang gali kubur. Hal ini membuktikan bahwasanya manusia butuh kepada bantuan manusia lainnya. Kemudian ketika seseorang itu makan, dan seperti yang kita ketahui bahwasanya makanan pokok di Indonesia itu adalah nasi, yang mana nasi yang kita makan di rumah tadi siang itu tidak akan nyampe kepada kita kecuali ada yang jual beras di pasar, dan tidak bakal terjual di pasar kecuali ada yang nanam, dan tidak ada yang nanam kecuali ada yang menaburkan benih daripada padi tersebut. Kita bayangkan kalau kita mau makan harus tanam padi dulu, susah tidak? Susah. Untuk itu manusia mau tidak mau butuh kepada bantuan manusia lainnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, manusia saja butuh kepada bantuan manusia lainnya. Lebih-lebih manusia itu butuh kepada yang menciptakan manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatihah, Allah mengajarkan kita bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada Allah adalah sebuah kewajiban, dan caranya adalah dengan berdoa. Ada seorang bertanya daripada jamaah, Pak Ustaz, kita ini tiap malam bangun sholat tahajud, Pak Ustaz, tiap malam berdoa kepada Allah, minta diberikan seorang anak. Selama 5 tahun kurang lebih, kami melakukannya. Tapi kenapa Allah tidak memberikan kepada kami anak? banyak dari yang lain. Pak Ustaz, kita minta rezeki yang halal, kenapa tidak diberikan oleh Allah? Pak Ustaz, kita minta mobil senia, kenapa tidak diberikan oleh Allah? Ketahuilah dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang berdoa. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa tersebut. Engkau berdoa kepadaku, maka aku tugasnya adalah mengkabulkan. Artinya apa? Setiap doa yang diberikan, yang dilantunkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah, doa tersebut hakikatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja doa dari segi pengkabulan, dari segi diajabahnya, doa itu terbagi dalam 3 derajat. Derajat yang pertama, ketika seseorang itu doa, ya Allah, pengen minta rizki yang halal, ya Allah, ya, temu-temu pintu rumah diketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini ada makanan, ya. Acara apa ini? Biasa acara majelis taklim. Alhamdulillah. Ketika doa, saat itu juga langsung dikabul oleh Allah. Ini derajat nomor 1. Turun derajatnya nomor 2, yaitu ketika seseorang berdoa, tidak akan dikabulkan doa tersebut oleh Allah kecuali nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Yang penting apa? Yang penting sebelum orang ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insyaallah dia akan mendapatkan apa yang dia doakan. Ini derajat nomor 2. Derajat nomor 3 turun lagi. Allah enggak bakal mengkabulkan doanya di dunia, tapi akan Allah kabulkan kelak nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, dan bersegeralah kalian semua hamba-hambaku, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, kepada ampunan daripada Tuhanmu. Ayo cepat tobat, kata Allah. Ayo cepetan istighfar, kata Allah. Kemudian apa? Wa jannatin, ayo cepat-cepat masuk surga, kata Allah. Ayo yang mau masuk surga, cepat masuk surga, kata Allah. Ardhuha as-samawati wal ard, yang mana surga itu, kata Allah, luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah persiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Surga luasnya semana? 7 lapis langit, 7 lapis bumi buat sendirian. Itu surga, dalamnya tidak ada istana, tidak ada kebun, tidak ada kolam renang, bidadarinya belum ada, sepi. Baru kalau bahasa kita, kalau tanah itu baru apa? Baru lahannya. Setiap manusia daripada kita yang pernah hidup di muka bumi, Allah kasih 1 lahan di neraka, Allah kasih 1 lahan di surga. Tinggal milih tuh manusia mau masuk ke lahan yang mana. Sebegitu luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Isinya kosong. Kemudian diisi pakai apa? Diisi dengan amal ibadah kita, atau diisi dengan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Ketika terjadi hari kiamat, ada seorang masuk ke dalam surga. Ketika masuk surga, nih orang lihat 1 istana yang terbuat dari belian, terbuat dari batu zamrud, ya, apa batu apa itu yang lagi rame? Batu akik, ya, ada di situ istana besar. Ditanya malaikat, ini istana punya siapa? Oh, ini istana punya antum, ya, ini istana punya ente, ya. Yang benar, iya. Dia langsung ngomong, seandainya aku tahu kalau Misalkan doaku yang tidak dikabulkan oleh Allah itu menjadi sebuah istana, aku meminta kepada Allah untuk semua doa-doaku selama di dunia tidak dikabulkan di dunia, tapi aku minta langsung di akhirat. Para hadirin hadirat rahimakumullah, dari kisah ini membuktikan bahwasanya doa itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai hamba Allah seharusnya kita ini sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa para hadirat? Kata Allah, kalau doa jangan nanggung-nanggung. Kalau doa jangan nanggung. Ini ada cerita. Ada cerita seorang muslim beriman berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku lapar ya Allah. Lapar ya Allah, pengen makan ya Allah. Doanya nanggung. Lapar, minta makan. Selesai. Akhirnya apa? Dia ikhtiar jalan. Ketika di tengah jalan, dia melihat ada dua orang Islam lagi berantem, si A sama si B. Niat keislamannya timbul. Dia ingin mendamaikan dua orang muslim. Datang niatnya apa? Mau dia apa? Dilerai. Ternyata apa? Lagi-lagi kumpul bertiga, datang Satpol PP. Ya, kata Satpol PP, wah ini mau tawuran ini. Akhirnya tiga-tiganya ditangkap, masuk penjara. Lagi di penjara tiba-tiba bunyi klonteng. Saatnya makan siang. Ya, akhirnya dibagi sama sipir sama pak polisi piring besi satu-satu. Ya, terus apa? Dia tuangi bubur. Kata orang yang tadi doa, ya Allah benar. Allah langsung mengijabah doaku, tapi aku dapat makan. Ya, dapatnya di dalam penjara. Untuk itu para hadirin hadirat, kalau doa itu jangan nanggung-nanggung. Ya, doa yang komplit. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka rizqa. Ya Allah, aku minta rizki ya Allah. Halalan yang halal, thayyiban yang enak-enak, ala kulli hal dimanapun aku berada. Kalau doa yang komplit jangan nanggung-nanggung. Ya, doa minta anak yang soleh, ya, yang patuh, yang nurut. Kalau suruh sholat tepat waktu, kalau suruh ini nurut. Ya, yang komplit doanya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya doa itu mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat doa diumpamakan oleh para ulama itu sebagai burung. Anggap burung merpati. Burung merpati itu punya kepala, punya sayap kanan kiri, ada ruhnya, terbang tuh burung. Kepalanya doa apa? Kepalanya doa itu adalah makanan halal. Adalah makanan halal. Sayap kirinya apa? Sayap kirinya adalah membaca alhamdulillah di awal doa dan di akhir doa. Ketika doa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti terakhir, walhamdulillahirrabbilalamin. Itu sayap kiri. Sayap kanan apa? Sayap kanannya membaca salawat kepada Nabi Muhammad di awal doa dan di akhir doa. Ketika doa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sayapnya doa sebelah kanan. Terakhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih salawat biar apa? Biar doanya tuh bisa terbang. Ya. Terus apa? Doa harus ada ruhnya. Apa ruhnya doa? Khusyuk. Kalau lagi doa tuh bacanya khusyuk. Ya, jangan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngerti artinya. Yang didoakan apa enggak paham. Ya, ini bagaikan burung enggak ada ruhnya. Kira-kira jadi apa? Jadi bangkai. Ini namanya bukan burung, bangkai burung. Ya, enggak bisa terbang. Doa juga gitu. Kalau doanya enggak khusyuk itu doa enggak bisa terbang. Kenapa? Doanya mati. Sayapnya ada, kepalanya ada. Tapi apa? Ruhnya enggak ada, enggak terbang itu doa. Dan nyampe ke Gusti Allah. Kalau doa itu khusyuk, Ya. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu adalah bagaimana kalian memahami arti daripada tiap-tiap huruf daripada doa yang dilantunkan. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, dibaca satu-satu. Ya, ada artinya itu khusyuk. Kepalanya doa apa tadi? Makanan halal. Orang kalau mau doanya cepat dikabul, doanya cepat terbang ke Gusti Allah, harus makan makanan halal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang bertakwa, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik yang kami berikan kepada kalian. Kata Allah, makan makanan yang halal. Kemudian disebutkan di dalam hadis Arba'in Nawawi, tepatnya hadis ke-10, dikatakan bahwasanya di situ ada cerita. Summa dzakar rajul. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang seorang laki-laki. Yutilus safar. Dia perjalanannya panjang. Ya, panjang perjalanannya. Apa? Bukan naik mobil, enggak. Bukan naik onta, jalan kaki. Perjalanan. Ya, jalan nih. Yutilus safar. Azbaro asasha. Kata Rasulullah, itu badannya debuan. Karena jalannya di padang pasir, kena angin badannya debuan. Bajunya compang-camping, kata Rasulullah. Kemudian apa? Yamuddu yadaihi ila sama. Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit seraya meminta kepada Allah, "Ya Rab, ya Rab." Dia minta sama Allah, "Ya Allah, ini lihat hambamu ya Allah, terzalimi," kata dia. Kata Rasulullah apa? "Wa mat'amu haram." Dia makannya makan haram. "Wa mashrabu haram." Minumnya minum haram. "Wa malbasu haram." Pakaian compang-camping yang dipakai haram. "Wa ghudhiya bir haram." Dan tiap hari dicekoki emak sama bapaknya makanan-makanan haram. "Fa anna yustajabu lahu." Bagaimana doanya si dia tadi mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak bakal dikabul kalau masih makan makanan haram, pakaiannya haram, dicekoki tiap hari haram. Gimana mau kabul? Miskin kerjaannya nyuri. Doa sama Allah minta kaya raya enggak bakal, tambah miskin. Ya. Makan makanan yang halal itu adalah termasuk daripada syarat-syaratnya berdoa. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak manusia itu, anak cucu Nabi Adam itu meninggal, "in qata'a amaluhu," maka semua amalnya akan terputus. Pahalanya selesai. Gak bakal ngalir lagi. "Illa salat," kecuali tiga hal, kata Rasulullah. Apa? Sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya. Yang kedua, al-ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat, yang disebarluaskan, yang disalurkan kepada setiap santrinya. Terakhir apa? Wal-waladu soleh yuda'alahu. Dan anak yang soleh yang selalu berdoa kepada kedua orang tua. Anak yang soleh ini investasi dunia akhirat. Didik anaknya yang benar. Ya. Anak adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Allah kepada pasangan suami istri. Anak adalah amanat dan anak itu adalah sebuah kepercayaan dari Allah kepada suami dan istri, kepada para orang tua. Dan ketahuilah bahwasanya seorang anak itu seperti yang difirmankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, "Kullu mauludun yulad 'ala al-fitrah." Setiap anak yang dilahirkan ke dunia, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Fa innama abawahu, hanya saja tergantung kedua orang tuanya. Tergantung kedua orang tuanya. Yunasirani, yang menjadikan si anak beragama Nasrani, atau yuhawidani, menjadikan si anak beragama Yahudi, atau yumajisani, menjadikan si anak seorang majusi penyembah api. Anak itu suci. Yang menjadikan dia agamanya A, B, C, D, siapa? Orang tuanya. Anak itu dibagikan tembok putih. Tergantung tukang catnya. Kalau tukang catnya bawa warna biru, kira-kira temboknya jadi warna apa? Warnanya biru. Bawa warna hijau, jadinya hijau. Bawanya merah, jadi merah. Tergantung orang tuanya. Kalau ada kertas, itu tergantung yang nulis. Kalau yang nulis tulisannya bagus, ya jadinya ajib. Kalau yang nulis nggak benar, dikit-dikit ditip F, dikit-dikit ditip F. Akhirnya penuh tuh kertas sama tip F. Jadi seorang anak tergantung orang tuanya. Para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Di Indonesia ini ada satu fenomena yang terjadi setahun sekali. Fenomena ini terjadi setahun sekali, tepatnya kapan? Mudik Lebaran. Gak ada di negara lain yang namanya mudik, ya. Keretanya rame, bisnya rame, kapalnya rame, pesawatnya hayo rame, ya. Cuman di Indonesia satu tahun sekali. Kalau udah Lebaran, ya yang repot siapa? Hah? Yang repot ibu-ibunya minta uang belanja, uang Lebaran sama suami. Buat apa? Buat anak beli baju baru. Nah, kalau beli baju baru, kata Rasulullah, belinya yang warna putih, ya, bersih, putih, buat anak. Pak Ustaz, ibunya dia mau, Pak Ustaz, kalau warnanya putih, cepet apa? Cepet kotor, ya. Anaknya kalau Lebaran makan coklat, makan es krim, ya, kotor, Pak Ustaz, gimana? Ya sudah, dikasih keringanan. Bolehlah warna-warni, ya. Ya, merah, kuning, hijau, kelabu, ya, tidak apa-apa. Tapi jangan ada gambarnya. Ya, jangan ada gambar, ya, polos, ya. Kuning-kuning polos, merahnya merah polos, ya. Pak Ustaz, ini gimana, Pak Ustaz? Ini anak kita ini suka sama itu tuh. Yang tidak ada rambutnya dua tuh. Ya, siapa? Nabi. Upin Ipin, ya. Pengen kalau beli baju pengen ada gambar apanya? Gambar Upin Ipin. Gimana Pak Ustaz? Ya sudah, gak apa-apa, diringankan lagi. Satu anaknya lagi. Oh, kalau kita mah itu yang kotak-kotak warna kuning tuh. Ya, apa itu namanya? Ya pokoknya itulah. Ya, kotak warna kuning. Kalau tidak ada kotak warna kuningnya tidak mau. Ya sudah gak apa-apa. Tapi ibu-ibu saya titip, ya, dari Rasulullah, jangan sampai anak itu Lebaran dipakein baju sudah warna hitam, ada gambar-gambar anak buahnya iblis. Apa? Tengkorak. Ada gambar tengkorak, ya. Atau orang kayak foto di penjara nyamping terus rambutnya berdiri-diri. Ya, jangan dipakai. Takutnya apa? Nanti gedenya susah, ya. Jadi anak buahnya iblis. Majelisnya beda, bukan majelis taklim, majelis konser. Ya, dibiasakan pakai pakaian warna putih mulai sekarang. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara suami istri, kalau ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, harus dimulai daripada pendidikan kepada anak. Makanya ketika seorang anak itu lahir ke dunia, hal pertama yang dilakukan oleh pasangan suami istri apa? Anaknya dikasih nama. Ya, dikasih nama. Kata Rasulullah, khairul ismi ma'ubbid wa ma'ummid. Sebaik-baiknya nama adalah yang diawali dengan kata-kata Abdul. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Rahim, ya, Abdul, siapa lagi? Abdul Somad, ya. Ya, Abdul Halim. Diawalin Abdul, ini paling topnya nama, kata Rasulullah. Kemudian apa? wa ma hummid, dan nama yang persis dengan namaku apa? Muhammad, Ahmad. Ya, siapa lagi Bu? Toha, Yasin, Munzir, Munadzir. Namanya Rasulullah, ini paling bagusnya nama. Kata ibunya, Pak Ustadz, kalau anaknya putri bagaimana? Tenang, kalau anaknya wanita perempuan, maka apa? Ada satu-satunya nama perempuan di Al-Quran. Siapa Bu? Siapa Bu? Maryam. Ya. Satu-satunya nama di Al-Quran namanya Maryam. Ibunya demo lagi. Pak Ustaz, kalau namanya Maryam itu enggak keren, Pak Ustaz. Ya, kalau namanya Maryam tuh itu tuh, kalau di samping ada ibu-ibu, "Ah, Bu, makan nasi kuning, Bu." "Iya, belinya di mana?" "Di Ibu Maryam." Ya. Itu punya siapa? Punyanya Ibu Maryam. Gak enak Pak Ustaz, gak seru kalau namanya Maryam. Diganti dong. Siapa Bu? Namanya Jessica. Namanya siapa? Jessica. Gak ada nama pembantu namanya Jessica, gak ada. Tukang nasi kuning namanya Jessica, tidak ada. Jadi pengen namanya yang top, Jessica. Ya, siapa lagi? Marsanda. Ya, siapa lagi? Wah, aneh-aneh lah. Di Indonesia ini satu-satunya negara yang kalau ngasih nama anaknya itu tidak kurang nama empat anak dijadikan satu. Namanya siapa? Oh, namanya Ananda, Hendra, Putra, Bahagia. Nama empat orang buat satu orang. Bingung nyari nama. Jadi nama kakek nenek jadikan satu. Ya, siapa namanya? Putri Adinda Putri Sriningsih. Ya. Namanya panjang. Ya. Pemborosan nama ini. Orang Arab kalau ngasih nama itu cukup. Namanya siapa? Muhammad. Namanya siapa? Fatimah. Orang Indonesia enggak cukup. Fatimah kasih Siti Fatimah. Ya. Yang komplit ya. Ya, para hadirin hadirat rahimakumullah. Yang penting dikasih nama tahu artinya bagus. Jangan ada satu bapak-bapak hadir majelis taklim kata dengar Pak Ustaznya ngomong kalau ngasih nama harus ngambil langsung dari Al-Qur'an. Akhirnya apa? Pulang kebetulan pas lahiran anak pertama, kata Pak Ustaz cari di Al-Qur'an, buka Al-Qur'an, surat Al-Baqarah masih awal-awal. Ya, di situ disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wah, ajib ini. Ya, siapa namanya? Udah anak pertama namanya iblis. Anak pertama namanya iblis. Gak lama lahiran lagi anak kedua. Ya, kebetulan masih ingat perkataan Pak Ustaz. Oh, ngambil dari Al-Quran. Tapi lagi malas baca Al-Quran. Akhirnya apa? Buka-buka di awal. Di awal, benar-benar awal. Apa? Di atasnya Al-Fatihah. A'udzubillahiminash syaitan. Akhirnya anak pertama iblis, keduanya syaitan. Takutnya apa? Takutnya anak ketiga Ya'jud Ma'jud, keempatnya Dajjal. Untuk itu pentingnya bertanya kepada para alim ulama arti daripada nama yang akan diberikan kepada seorang anak. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya PR buat para orang tua, apalagi anak-anaknya ini yang baru tumbuh, apa? Kalau punya anak itu masuk umur 6 tahun wajib apa? Kata Jokowinya wajib belajar. Ya, masa wajib belajar, dimasukinya tolong Bapak Ibu ke sekolah-sekolah yang pendidikannya terjamin. Kemarin saya masuk saya pergi ke Jakarta, masuk ke SD. Kebetulan di SD situ saya masuk, saya pantau di kelas 1 sampai kelas 6 dilihat pelajarannya ada enggak pelajaran Islam. Dilihat sama saya ternyata apa? 2 kali 12 jam, 24 jam, dikali 1 minggu, itu pelajaran Islam hanya 1 jam. Betul, di SD, masuk SD, pelajaran agamanya berapa jam? 1 jam. Ya, ya Allah, 1 minggu 1 jam. Diajarin wudu, gak beres-beres ya. Diajarin sholat, gak beres-beres ya. Belum diajari yang lain. Di SD 1 jam. Alhamdulillah ada temannya SD, Madrasah Ibtidaiyah MI. Masih mending tiap hari ada 1 jam pelajaran agama. Ada pelajaran agamanya dipisah, fikih sendiri, tauhid sendiri. Kalau bisa Bapak Ibu anaknya dimasukin ke mana? Ke dalam pesantren. 24 jam semuanya pelajaran agama. Ya, para hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam dunia pembelajaran tingkat SD, SMP dan SMA ternyata ada yang namanya, yang lagi rame sekarang namanya pembulihan. Ngerti Bu pembulihan? Ya, pembulihan itu sampai-sampai anak kita kalau ditanya nama bapak ente siapa? Nama ibu ente siapa? Malu. Gak mau. Betul. Ya, kalau nama bapaknya ketahuan tuh malu. Nama bapaknya terkenal tuh malu. Ini dibully. Ya. Ayo bapaknya siapa disebut Joko ya. Iya. Sampai-sampai saya masuk di satu kelas di Jakarta sana, ketika masuk kelas SMP di pojokan sebelah sana Ibu, ya, anak SMP ini di Jakarta di pojok sebelah sana itu ada ngumpul berapa orang? Hitung 7 atau 6 orang. Saya tanya ke ibu guru, Bu, ini siapa Bu? Oh ini Habib, ini nih adalah kelompok-kelompok yang dibully di kelasnya. Ya, dibully. Ini nih yang gak ngerokok, ya. Yang apa? Yang gak bisa ngapa-ngapain. Di pojok sudah. Yang lain istirahat senang-senang. Ini anak kita apa? Dibully di pojok sana. Apa? Turun. Daya pembelajaran turun, ngedon kalau bahasa kitanya. Ya. Di dalam sebuah penelitian yang diungkap oleh seorang profesor dalam sebuah makalah berjudul Biarlah Kuncup Menjadi Bunga. Tahu bunga Bu? Awalnya kuncup. Makalah ini menyebutkan biarlah kuncup itu menjadi bunga, biar mekar. Kalau bunga melati kuncup, baunya enggak kecium. Kalau udah mekar, baru kecium. Disebutkan kata si profesor bahwasanya ketika seorang itu lahir ke dunia, seorang bayi lahir ke dunia, Allah ciptakan di dalam otaknya, 30 triliun sel otak yang siap tumbuh. 30 triliun sel otak yang siap tumbuh, yang menjadikan si anak presiden, si anak bisa jadi ulama, si anaknya bisa jadi pak ustaz, si anaknya bisa jadi macam-macam pengusaha, insinyur, dokter. Ada berapa? 30 triliun sel otak yang siap tumbuh. Profesor pun melanjutkan hasil penelitiannya. Kata sang profesor, ketika seorang anak itu dicaci maki, dibilang, "Eh, jangan gitu," atau dibentak, caci maki, enggak ada kejadian fisik, maka apa? Maka hilang dari sel otak yang siap tumbuh tadi 1 miliar. Hilang 1 miliar. Ya. 1 miliar hilang. Ada satu cerita. Anak kecil pulang dari sekolah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibunya. Ya, masuk. Ya, udah makan belum? Yang ditanya udah makan belum? Ya, bukannya udah sholat belum? Ya, yang ditanya udah makan belum? Belum. Udah sana makan, ambil sendiri. Ambil di dapur. Ya, ngambil piring, ngambil nasi, lauk pauk, makannya di ruang tengah. Ibunya ngomong, "Nak, kalau selesai makan piringnya taruh di mana?" "Taruh di dapur." "Iya," kata si anaknya. Anaknya biasa selesai makan, jalan. Ketika lagi jalan, enggak tahu apa, lantainya licin, ya. Apa ada kulit pisang di situ, ya. Akhirnya jatuh si anak. Yang jatuh apa? Si anak. Kebetulan tadi di awal piring yang diambil itu piring pecah belah. Kejadiannya apa? Jatuh pecah piringnya. Ketika pecah, ibunya ribut. Kata ibunya, "Maaf-maaf," katanya. "Goblok," kata ibunya. Ya. Ketika dibilang goblok atau bahasa Arab behlul, ya, dibilang behlul anaknya. maka apa? Itu ada dua kerugian. Satu, bahwasanya doa ibu itu mustajab kepada anaknya, yang nanti anaknya bakal jadi orang ablah. Ngerti ablah gak? Di kelas lama, lama. Ini kecilnya didoain ibu, dibilang apa? Bahlul ente. Bahlul bener gedenya. Yang susah apa? Yang susah orang tua. Kedua apa? Kata profesor, hilang 1 miliar sel otak yang siap tumbuh. Hilang, kecerdasannya berkurang. Oh, ibunya udah ngaji, reply, balik lagi. Piringnya balik lagi, ya, si anaknya duduk lagi, selesai makan, ibunya ngomong, nah, piringnya taruh di dapur, balik. Jatuh lagi nih, jatuh. Karena ibunya sudah ngaji, kata ibunya apa? Pinter anak siapa ya? Kata ibunya pinter. Iya, didoain pinter, walaupun mukanya marah, karena yang pecah ini piringnya mahal ternyata. Ya, itu baru dicaci maki hilangnya 1 miliar. Kata profesor, kalau ada tindakan fisik, si anak yang tadi masuk kelas pagi-pagi, ditanya sama gurunya, PR-nya mana? Kenapa datangnya telat? Dihukum sudah. Gak ngerjain bu ini itu. Diapain bu? Dijewer bu. Ketika dijewer, ini fisik. Ketika fisik, kata profesor, ketika pendidikan dimasuki kegiatan penyiksaan fisik, yang hilang bukan 1 miliar, tapi yang hilang 10 miliar sel otak yang siap tumbuh. Pertanyaannya, kalau itu guru tiap hari dijewer lagi si anak, masuk kelas jewer lagi, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kalau pulsa HP ada 10.000, dipakai nelfon, dipakai SMS, kira-kira apa yang terjadi? Saldonya habis nol, anaknya jadi pelangap-longo. Kenapa? Pendidikannya salah. Kalau si anak pendidikannya dari awal sudah salah, maka yang rugi orang tua. Berapa banyak anak yang jenius udah hafal Quran umur 7 tahun? Karena apa? Pendidikannya ala Rasulullah. Pendidikannya ala Sayyidina Ali. Dikatakan bahwasanya. Tapi ibu nanti belum selesai. Sebelum ke situ, profesor mau mengatamkan penelitiannya. Ada ibu protes, Pak Ustadz, kita ini tiap hari, Pak Ustadz, ngejeweri anak, marahin anak, itu kira-kira anaknya gimana? Ya, kita tobat, Pak Ustadz, gimana caranya biar balik lagi? Gampang, ibu, gampang, bapak. Ketika seorang anak dipuji, seorang anak itu dipeluk, maka nambah sel otaknya menjadi 10 triliun kali lipat. Balik lagi. Ayo anaknya pada dipeluk ya, biar balik lagi. Biar jadi jenius lagi otaknya. Imam Ali karamallahu wajha menjelaskan kepada kita bagaimana cara pendidikan ala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, yang mana Imam Ali itu adalah anna madinatul ilmi wa aliyu babuha, kata Rasulullah, aku ini kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah gerbang menuju kota ilmu tadi. Kata Sayyidina Ali, ketika seorang anak baru dilahirkan sampai umur 7 tahun, anak itu dijadikan seorang raja. Dijadikan raja, makan disuapin, ya. EO dibereskan, kan gitu ya. Minta mainan ini dibelikan, jadiin raja, kata Imam Ali. Ketika masuk umur 8 tahun sampai 15 tahun, itu anak jangan dijadiin raja lagi. Umurnya berapa nih? Hah? Di atas 7 tahun, jangan dijadikan raja. Kata Imam Ali, itu anak dijadikan tawanan. Dijadikan tawanan, jangan salah kaprah, pulang pada masuk kamar mandi, dikunci. Ya, 3 malam. Salah, maksudnya dijadikan tawanan, diawasi. Ya, dilihat mainnya sama siapa. Dilihat makannya apa, dilihat yang ditonton apa, dilihat, dipantau. Jadi ketahuanan, umur 8 sampai 15 tahun. Di sekolah ibu ada namanya jam istirahat. Ketika bel bubar nih anak-anak, bawa uang yang dikasih sama bapaknya. Ketika keluar beli, wah ada itu tuh apa? Bakso tak apa namanya ya? Bakso berapa harganya? Harganya pulang ditanya sama ibunya, "Eh, tadi beli apa?" "Ini Bu, beli bakso." "Harga berapa?" "500." "Baksonya semana?" "Segini." "Baksonya segini, harganya 500. Sementara apa? Dolarnya naik jadi 14.000. BBM naik. Ya. Sayur mayur naik, ayam naik, ya. Semuanya naik. Ini bakso kok tidak naik? Naik ya. Dari zaman dulu harganya 500 terus. Kasih bakso satu, ada sausnya ya, ada plastiknya, ada tusuknya, ajib. Harganya berapa? 500. Ini daging naik, tepungnya naik ya, sausnya naik. Ini kok 500 terus? Jangan-jangan nih, ya. Orang tua harus perhatian, jangan-jangan dagingnya daging. Wallahu alam, ya. Bukan saya yang ngomong, ya. Wallahu alam. Beli yang mahal sekalian, yang sehat, ya. Kemudian para hadirin hadirat rahimakumullah, ketika anak itu memasuki umur 16 tahun, kata Imam Ali, mencapai umur 21 tahun, umur-umur apa ini namanya? A, B, A, B, C. Ya, A, B, G. Ya, A, B, G. Anak baru, baru apa? Wallahu alam baru apa ya? Iya. 16 sampai 21 kata Imam Ali, itu anak jangan dijadikan raja, itu anak jangan dijadikan tawanan, tapi itu anak kita jadikan teman. Ya, gimana kalau punya anak remaja kita dekat sama anak kita? Dalam sebuah penelitian dikatakan orang tua yang mempunyai anak remaja hendaklah ia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Pulang malam minggu, "Eh, dari mana?" "Ya, sama siapa?" Tak, banyak bicara. Salah pendidikan kayak gini. Yang benar gimana? Banyak mendengarkan. Didengar, "Eh, dari mana?" Lihat, dengar penjelasannya, ya. Banyak dengar, udah selesai, udah. Jadi apa? Ketika anak kita, putri kita, putra kita yang masa remaja, dia apa? Ketika punya masalah, bisa curhat sama orang tua. Dekat sama orang tua. Ya, jangan sampai gara-gara kita banyak berbicara, anak kita akhirnya curhat sama temannya sendiri. Yang mana temannya belum tentu memberikan solusi yang lebih baik. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari ini, baiklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa akan diberikan anak yang soleh dan soleha dan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita, tundukkan kepala kita, renungi setiap yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mengerti silakan bilang amin sekeras-kerasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yawmiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tariq al arda wa man alaiha wa anta Allahumma alif bina gulubina wa asrih lana bayina wa hidab subul assalam wa najjina minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fahisha ma zahra minha wa ghabatan wa barik lana bi asmarina wa basarina wa gulubina wa azwajina wa duriyatina wa tub alayna innaka anta tawwab rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musallina alaiha gabili wa atimma alina Allahumma alif li wa والديا وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.